Mitra bisnis, menurut data Lembaga Kesehatan Dunia, WHO, jumlah perokok di Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia, yakni lebih dari 80 juta penduduk. Untuk itu, pemerintah terus memperketat aturan industri rokok. Namun beberapa pihak menilai, sikap pemerintah tersebut justru akan memukul industri rokok, baik skala besar maupun kecil. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, menurut Anda, apakah sudah saatnya Indonesia memperketat larangan merokok? Nggak ada kecuali timing. Sampai kapanpun harus terus-menerus dilakukan. Harus. Tapi seperti itu saya katakan. Rokok ini persoalan pelik. Saya keliling Eropa ke 5 negara, itu surga. Bahkan di stasiun-stasiun kereta api di Italia, merokok bebas gitu. Tapi stasiun kereta api yang terbuka gitu, kan ada stasiun yang tertutup, ada yang terbuka. Yang terbuka, asbak disediakan di mana-mana. Dan satu itu, yang perilaku buruk dari perokok itu, di mana-mana, enggak di negara maju, enggak di negara berkembang, adalah buang puntung sembarangan. Dan di trotoar-trotoar itu kan ada apa yang trotoar dibuat dari batu-batu gitu. Jadi ada senggang. Ada di antara ini longgar itu susah dibersihkan. Di sana kan dibersihkan oleh mobil penghisap gitu, mobil penghisap sampah itu. Nggak ngisap itu. Itu tuh jahatnya perokok-perokok itu tuh. Dan itu kan negara maju, pendidikannya juga udah tinggi-tinggi. Ini adiktif sih. Jadi kalau udah candu itu ya udah gimana begitu. Ya itu kan udah bisa dihambat itu. Ya udah, ya hak asasi dia juga kan untuk melakukan itu. Nah, yang harus kita amankan ini generasi muda dan anak-anak dan perempuan. Kalau di sana perempuan juga luar biasa banyaknya. Dan industri rokok ini pertumbuhannya mengandalkan dari negara berkembang seperti Indonesia yang masih seperti surga ini. Dan harusnya diterapkan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Jadi itu national commitment ya. Saya rasa yang terasa itu Singapura ya. Dan cukai memang harus dinaikkan menurut saya, walaupun harus diperhatikan efeknya. Di Indonesia itu rokok murah sekali. Sekarang berapa? 10 sampai 12 ribu. Kalau di Singapura kan 9 dolar Singapura, hampir 100 ribu. Di Perancis itu 6 euro. Yang paling murah di Eropa, Itali 4,2 euro. Tapi 4,2 euro juga udah berapa? 60 ribu ya. Jadi masih kemurahan emang di Indonesia. Tapi ingat itu tadi. Kalau di sana harga naik, tidak ada rokok ilegal. Gitu. Di negara maju kita tuh gampang sekali. Itu rokok itu industri rumah tangga. Di Malang, di Jawa Tengah itu. Dan dia tidak pakai bandrol, tidak pakai merek, tidak pakai pita cukai, tidak bayar uang cukai yang mahal itu. Jadi leakage, dan diperhatikan inilah. Jadi bukan juga gebiah-uyah gitu ya, tetapi betul-betul diperhatikan sampai titik mana. Karena kalau mencapai titik tertentu justru efeknya negatif. Jadi backward gitu. Jadi tujuannya ke sini justru berlawanan arah. Nah disitulah state of the art dari mengambil kebijakan. Bukan dengan wah gerasa-gerusu naikkan gitu ya. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.